dari golongan kelas teri di pinggir jalan, mabuk-mabukan enggak pandang tengah malam atau tengah hari bolong, yang penting asik, yang penting bisa happy. Generasiku dari golongan kelas teri, enggak suka basa-basi, gampang diajak kompromi, asal ade komisi, rame-rame kita happy. Sekarang katanya zaman pembangunan, kok masih saja banyak pengangguran. Selama masih duit kuat menggigit, kita yang lemah sudah pasti terjepit. Mari tanyakan pada teh botol, teknik orang bodoh dan di pinggir jalan, mabuk-mabukan gak pandang tengah malam atau tengah hari bolong, yang penting asik, yang penting bisa happy. Yeay! Generasiku dari golongan kelas teri, gak suka basa-basi, gampang diajak kompromi, asal ada komisi, rame-rame.